Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan bacakan hadis yang terakhir di dalam bab Babul Kibr. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن سلام ابن الفرج أبو عبد الله ثقة ثابت قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك ابن المبارك ابن واضح أبو عبد الرحمن ثقة ثبت عالم جواد ترماوان فرن عالم مجاهد شيخ خراسان seorang yang mulia Ibn Mubarak. An Muhammad Ibn Ajlan, Muhammad Ibn Ajlan Abu Abdullah Al-Madani Suduq. An Amr Ibn Shu'aib Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As Suduq. An abihi, dari bapaknya, yaitu Shu'aib bin Muhammad. An jaddihi, dari kakeknya Shu'aib, dari kakeknya Amr bin Shu'aib, yaitu sahabi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sering kita dapati silsilah dalam hadis, silsilah an Amr bin Shu'aib an nabihi an jadihi. Ini beberapa riwayat seperti ini, dari bapaknya, dari kakeknya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru al-mutakabbirun yawmal qiyamah amthala adh-dharri fi suwaril rijal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan di yaumul qiyamah nanti amtala dzar, seperti semut-semut kecil. Semut wujudnya, ukurannya beda-beda. Ada semut yang besar, ada yang kecil. Ini yang kecil mengatakan semut merah yang kecil. Fi suratir rijal, dalam wujud laki-laki. Fi suratil insan, dalam wujud manusia. Jadi yaumul qiyamah nanti dibangkitkan atau dikumpulkan orang-orang sombong itu seperti semut-semut kecil dalam wujud manusia. Yaghshahumu dhullu min kulli makan, kehinaan meliputi mereka dari seluruh penjuru. من كل جانب يساقون إلى سجن من جهنم بسرط mereka-mereka ini orang-orang yang sombong ila sijnin ke sebuah penjara min jahannam di dalam neraka jahannam yusamma bulas yang dinamakan penjara itu bulas ta'luhumun naru al-anyar api yang sangat panas melalap mereka wa yusqawna min usarati ahli an-nar tinatil khabal dan mereka diberi minum dari usarah usarah itu bisa bermakna nanah atau darah ahli an-nar dari penduduk neraka tinatil khibal yaitu tinatil khibal ini tinatil khibal itu maknanya adalah usarah di tinatil jibal maknanya usarah linnar nanah atau darah linnar karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ahida liman yashrab al-muskir sungguhnya Allah subhanahu wa taala ahida bukan ancaman bukan janji ancaman liman yashraba al-muskir bagi setiap orang yang meminum minuman yang memabukkan minuman-minuman yang haram yang khamar minuman keras yang memabukkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada mereka ayyaskiyahu min tinatil khibal untuk memberi minum mereka orang-orang yang minum khamar di dunia ini min tinatil khibal yaitu tinatil khibal seperti yang dimasukkan dalam hadis tinatil khibal qalu ya Rasulullah para sahabat pun mengatakan wahai Rasulullah wama tinatul khibal apa itu tinatul khibal qal maka Nabi mengatakan araqu ahli an-nar keringatnya ahlun nar au usarah ahli an-nar atau usarah yaitu al-qih wad-dam nanah dan darah dari ahlun nar ini minumannya nanti diberi minum orang-orang yang sombong yaumul qiyamah dari ini. Di dalam hadis ini hadis yang hasan hadis ini hasan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya Al-Imam Ahmad Al-Musnad hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala yang menyebutkan di dalamnya tentang orang sombong sombong sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya orang yang sombong itu ada dua alladzina yatakabbaruna ala ibadatillah wa ala khalqillah azza wa jal orang-orang yang sombong takabbur dari beribadah kepada Allah tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan al-haq, dia menolak. Disampaikan perintah dari Allah atau Rasulnya, dia tolak, tidak mau menerima. Lebih menerima pendapat kiainya, pendapat madhabnya. Dan juga takabbarun ala ibadillahi ta'ala. Dia sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan izdira', tahkir, meremehkan, merendahkan, hinakan mereka. Ini pengertian sombong dan orang yang sombong. Dan dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah di dalam bentuk atau seperti semut-semut yang kecil dalam wujud manusia, wajahnya wajah manusia, badannya seperti badan manusia, enggak seperti semut, kakinya banyak, tapi dalam rupa manusia tapi kecil, dihinakan di padang mahsyar nanti ketika manusia semua dikumpulkan. Dan ini hakikat, bukan majaz. Cuma kata ini majaz, artinya bukan hakikat manusia itu orang-orang yang sombong di yaumul qiyamah nanti seperti semut kecil. Kecilnya seperti semut, ukuran tubuhnya seperti semut kecil. Tetapi menunjukkan kepada kehinaan dan kerendahan mereka, direndahkan dan dihinakan. Karena manusia dibangkitkan di yaumul qiyamah nanti itu sebagaimana manusia ketika di dunia wujudnya. Ini manusia dibangkitkan sebagaimana wujudnya di dunia dibangkitkan. Disebut dalam hadis, yuhsarun nas yaumul qiyamah kufatan uratan gurlan. Manusia nanti dibangkitkan semuanya di yaumul qiyamah dalam keadaan tidak bersendal, kufah, telanjang kaki, uratan, tidak berpakaian, telanjang, gurlan, dan tidak dikhitan. Sehingga dia mengatakan ini bukan hakikat. Tapi yang benar adalah hakikat. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah membangkitkan dalam wujud manusia kemudian dihinakan. Ukuran tubuhnya dijadikan kecil seperti semut-semut kecil. Sehingga kita bisa mengetahui nanti di yaumul qiyamah keadaan manusia yang dibangkitkan itu macam-macam. Ada seperti ini, ini menunjukkan orang yang sombong. Ada juga yang dikumpulkan di yaumul qiyamah nanti dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya, walaupun sekerat, enggak ada, cuma tenggorak saja. Ada orang seperti itu dikumpulkan. Siapa mereka ini? Ini orang-orang yang suka meminta-minta ketika di dunia, mengemis-mis kepada manusia, minta harta, tak uang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abdullah bin Umar, la yazalu ar-rajul yas'alu an-nas, senantiasa seorang itu, seorang laki-laki itu minta, meminta-minta sampai nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah. Walaysa fi wajhi muz'atu lahmin, dalam keadaan di wajahnya nanti itu tidak ada daging, walaupun sekerat walaupun sedikit daging, tengkorak semua, tulang-tulang semua, ada macam-macam. Orang kafir juga dikumpulkan nanti di yaumul kiamah, di padang mahsyar, wajahnya diseret terbalik, kakinya di atas, tangannya di bawah, wajahnya di bawah. Ada orang yang jalannya miring, orang yang punya istri lebih dari satu tapi gak adil. Ada orang dikumpulkan dalam keadaan wajah, tangannya atau anggota wudunya bercahaya. Dan orang-orang yang banyak berwudu. Macam-macam datang dari Nabi SAW tentang keadaan manusia di yaumul kiamah, keadaan mereka dibangkitkan dan dikumpulkan. Satu di antaranya disebutkan ini untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka ketika di dunia dia sombong, mengembangkan dirinya di hadapan manusia dan merendahkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala yaumul kiamah membalas perbuatannya itu, sombong kepada manusia dan juga sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surah seperti ini. Yaghshahumuz zul, kehinaan meliputi mereka dari segala penjuru, hina mereka. Ada manusia sampai menginjak-injak karena kecilnya itu tidak kelihatan, ya ta'uhumun nas, sehingga manusia menginjak-injak mereka. Ini kehinaan baginya. Suaranya kecil, tidak kelihatan, sehingga terinjak. Kemudian dia ini diseret ke sebuah penjara di Jahannam. Jahannam itu ada penjara. Penjara diperuntukkan kepada orang-orang sombong, penjara yang sempit dan gelap. Dinamakan Bulas. Bulas itu dari kata al-iblas, al-iblas, wahual ya'as, maknanya itu ya'as, putus asa. Lianna ad-dakhila fihi ayisun minal khalas. Dikatakan bulas dari iblas, maknanya alias putus asa. Karena siapa yang masuk di dalam penjara ini itu sudah putus asa dia, enggak ada harapan lagi bisa keluar, bisa bebas. Ta'luhumun nar al-anyar, melalap mereka itu api yang sangat panas. Narul anyar, anyar jamak dari nar, diidofahkan jamak pada mufradnya narul anyar itu memiliki makna mubalaghah, mubalaghah menunjukkan api itu sangat panas yang membakar mereka. Wa yusqawna min usarati ahli an-nar, dan diberi minum dari usarah. Usarah maknanya itu apa yang mengalir dari tubuh mereka, ahli an-nar itu usarah. Bisa itu keh, kuruh, nanah, yang keluar dari kulit-kulit mereka, atau dari farasnya para pezina, itu yang diberi minum. Bisa juga keringat yang keluar dari kulit-kulit mereka, itulah minumannya lunar. di yaumul qiyamah nanti. Dari hadis ini tak bisa mengambil faedah. Di antaranya faedah dari hadis ini adalah bayan al-aqibah al-wakhimah lil-mutakabbirin, penjelasan tentang jeleknya akibat yang didapat bagi orang-orang yang sombong. Alladzina yuriduna tarafuan ala khalqillah, yang mereka menginginkan meninggikan dirinya terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya'luna kafahum di dunia, dia mengangkat meninggikan pundak-pundaknya di atas manusia di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membalas mereka itu dengan kebalikan dari apa yang dia perbuat di dunia. Kalau di dunia dia merasa tinggi, merasa mulia, Allah membalas yaumul kiamah nanti dengan kehinaan, rendah, bahkan diinjak-injak oleh manusia. Wa yastahiquna ghadaballah, orang mereka ini berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan merasakan azab yang sangat pedih di yaumul kiamah nanti. Kemudian juga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah. Faedah yang kedua, bahwasanya al-jaza indallahi ta'ala min jinsil amal, balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan amal. Orang yang sombong di dunia akan dibalas di akhirat dengan kehinaan. Orang yang tawadhu ketika di dunia, tawadu terhadap al-haq, tawadu terhadap sesama manusia, Allah akan balas. Di dunia Allah Subhanahu wa taala angkat kedudukannya. Wa ma tawadu ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidak seorang itu dia bertawadu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan sesuai dengan amal. Naam. Wal hasil anna al-kibr sifatun damimatun. Kesimpulannya, kibar itu merupakan sifat yang tercelah. Maka seorang tidaklah boleh dia untuk takabur, baik takaburnya kepada al-haq, tidak mau tunduk, tidak mau mengingatkan diri kepada al-haq, tidak mau menerima al-haq, menentang al-haq, ini sombong. Dan juga tidak boleh dia, satu seorang itu takabur anil khalqi, sombong kepada manusia dengan meremehkan, menghinakan dan menganggap dirinya tinggi. Dua faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Dan demikian selesai pembahasan al-bab al-kibr. Insyaallah taala kita akan masuk ke bab berikutnya tentang man intasara min zulmihi. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu, habibakumullah.